percayalah kekasihku, cintaku ini untuk kamu takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Semua untukmu, hanya untukmu. Sebagai tanda cinta sejatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku. Kasihku.